Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ma ba'd. Nah. Kita lanjutkan membaca masail qala al-muallifu alaihi rahmatullah. Fihi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, tafsir ayat An-Nisa, tafsir dalam surat An-Nisa, itu ayat yang sudah antum baca tadi, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibati wat tagut asyahid qawluhu yu'minuna bil jibati wat tagut. Orang-orang yang diberi Alkitab itu mereka mengimani al-jibat, al-jibti telah kita sebutkan maknanya dari kalangan ahli tafsir, menafsirkan as-sihru, sihir, ya. Demikian pula naam perdukunan dan juga apa namanya sonam, ya, atau patung berhala, wa tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wa jalla. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hadis Abu Sa'id, atattabi'unna sanana man kana qablakum, maka menjadi jelas, ya, kesesuaian ayat ini dengan bab bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang sebelum mereka, yaitu ahli kitab, tidak terkecuali dalam hal menyembah tagut selain Allah azza wa jalla. Nah, masalah yang kedua, tafsir ayatil Maidah, tafsir ayat dalam surat Al-Maidah. Juga sudah kita sebutkan syahid dari ayat adalah wa'abada at-tagut. Ini keadaan ahlu kitab, orang-orang sebelum kita. Nah, umat ini juga akan mengikutinya. Mereka akan menyembah tagut selain Allah azza wa jalla. Al-mas'alah ats-tsalitsah, yang ketiga, tafsir ayat Al-Kahfi. Tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim la takhidhanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh di antara mereka, kami akan menjadikan atasnya, yakni Ashabul Kahfi, masjid, tempat untuk beribadah. Itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Umat ini juga akan melakukannya, mengikuti cara-cara itu berdasarkan hadis Abu Sa'id. Tattabi'unna sanana man kana qablakum. Rabi'ah, yang keempat, wahia ahammuha, yaitu masalah yang paling penting. Ma ma'nal iman bil jibti wa tagut? Apa makna iman terhadap al jibti dan tagut fi hadzal mawdi', pada tempat ini? Nah, hal huwa i'tiqadul qalbi, apakah dia merupakan keyakinan hati? Au muwafiqatu ashhabiha, ataukah mencocoki pelaku-pelakunya? Ma'a bughdiha, disertai dengan membencinya. Wa ma'rifati butlaniha, dan disertai dengan mengetahui kebatilannya. Ya, jadi ada rincian pertanyaan di sini, apa yang dimaksud iman terhadap jibat dan tagut. Nah, adapun jika yang dimaksud adalah imanul qalb, keimanan dalam hati dan meyakininya, maka ini tidak diragukan lagi masuk dalam keumuman ayat, masuk dalam kandungan ayat. Tidak diragukan lagi, karena dengan tegas Allah mengatakan yu'minuna, mereka beriman. Ya kan? Berarti apa? Mengimani dengan hatinya dan meyakininya. Ini tidak diragukan masuk dalam kandungan ayat. Adapun sisi yang kedua, ya, muwafaqatu ashabiha, mencocoki pelaku-pelakunya, ya, yakni para penyembah tagut. Naam, fil amal, dalam hal amalan dan disertai dengan kebencian terhadap amalan tersebut dan mengetahui kebatilannya, ini butuh rincian. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid, nah, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan, فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيلٍ فَإِنْ كَانَ وَافَقَ أَصْحَابَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ فَهَذَا كُفْرٌ. Jika mencocoki pelaku-pelakunya binaan ala annaha sahihah, dibangun di atas keyakinan bahwa itu benar, maka ini kufur. Nah, maka ini kufur. Ya, jika muwafaqah itu, kecocokan itu dibangun di atas keyakinan bahwa itu sahihah, fahadha kufrun. Rincian yang kedua, wa in kana wafaqa ashabaha, dan apabila mencocoki pelaku-pelakunya, wala ya'taqidu annaha sahihatun, dan tidak meyakini bahwa itu benar, fa innahu la yakfur, maka dia tidak kufur. Dia tidak kufur. Ya, jadi ini rinciannya. Nah, al-muwafaqah itu dihukumi sesuai dengan keyakinannya. Dikatakan kufur jika meyakini bahwa itu benar, dikatakan tidak kufur jika meyakini itu tidak benar. Lakinnahu, akan tetapi, perincian yang kedua ini, la syakka ala khatarin azimin, tidak diragukan dia berada di atas bahaya yang besar. Yuhsya an yu'addiya bihil hal ilal kufri, dikhawatirkan an yu'addiya bihil hal, keadaan itu mengantarkannya kepada kekufuran. Waliyadu billah. Baik, ini penjelasan yang keempat ya. Makna al-iman bil-jibti wa-tawud, dengan rinciannya. Al-khamisah yang kelima, qawluhum, ucapan mereka. Ucapan mereka, innal kufara alladzina ya'rifuna kufrahum, bahwa orang-orang kafir yang mereka ketahui kekufuran mereka, ahda sabilan minal mu'minin, lebih mendapatkan petunjuk jalannya daripada kaum mu'minin. Nah, ya, ini berdasarkan lanjutan ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ini terkait dengan lanjutan ayat. Nah, dan perlu diketahui bahwa ayat ini memiliki sebab turun. Ada empat pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Di antara pendapat itu adalah ucapan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, anna jama'atan minal yahudi, bahwa sekelompok orang-orang Yahudi, qadimu ala Quraisyin, datang menemui orang-orang Quraisy, fasa'aluhum, kemudian orang-orang Quraisy pun bertanya kepada orang-orang Yahudi, adiduna khairun amdini, adinuna khairun amdinu Muhammadin, apakah agama kami, agama jahiliyah, lebih baik atau agamanya Muhammad? Faqala al-Yahud, maka berkata orang-orang Yahudi, bal dinukum, bahkan agama kalian lebih baik. Nah, jadi alladzina utu nasiban minal kitab, mereka mengatakan apa? Haula, yakni orang-orang kufar Quraisy, ahda minal ladzina amanu sabila, lebih mendapatkan petunjuk jalan mereka daripada jalannya kaum mukminin. Nah, ya, ini ucapan mereka, qauluhum, qauluman alladzina utu nasiban minal kitab. Innal kufara, al kufar man huna, kufar Quraisy. Alladzina ya'rifuna kufrahum. Yang orang-orang Yahudi itu mengetahui kekufuran orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi faham. Faham betul mereka tentang kekufuran para penyembah patung-patung berhala itu. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan mereka orang-orang kufar Quraisy itu ahda sabila minal mu'minin. Jalan mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada kaum mukminin. Nah. Yakni anna hadzal qaul kufrun wa riddah, bahwa ucapan ini merupakan kekufuran. Merupakan bentuk kemurtadan. Kenapa? Li taqdimihi al-kufra 'ala al-iman. Li taqdimihi al-kufra 'ala al-iman, karena mereka lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Menganggap para penyembah patung berhala lebih mendapat petunjuk jalan mereka daripada orang-orang yang beriman. Berarti lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Masalah yang keenam. Wahiyal maqsudatu bitarjamah. Nah, yaitu yang dimaksudkan dengan penyebutan bab ini. Babu maja'an ba'du hadhil ummah ya'budu al-awthan. Terjemah hadhihi. Ini terjemah itu. Anna hadza, bahwa ini labudda an yujad fi hadhil ummah. Bahwa sebagian umat ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala mesti akan didapatkan di tengah-tengah umat ini, kama taqarrara fi hadis Abi Sa'idin, sebagaimana telah tetap di dalam hadis Abi Sa'id, tattabi'unna sanana man kana qablakum. Jadi itu maksud terjemah ya. As-sabi'ah, yang ketujuh, tasrihuhu biwuku'iha. Bentuk penegasan Nabi alaihissalatu wassalam terhadap terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Ya ini ibadat al-awthan. Ya ini penyembahan terhadap al-awthan. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Fi hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini. Fi jumu'in kathiratin. Fi jumu'in kathiratin. Terjadi pada banyak jumu', banyak kelompok. Nah. Jadi pada banyak kelompok. As-saminah, yang kedelapan, al-ajabul ujab. Sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Al-ajab al-ujab, sangat-sangat mengherankan. Khuruju man yadda'in nubuwah, keluarnya orang yang mengaku memiliki kenabian, mengaku sebagai nabi. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, mithlul mukhtar, seperti salah seorang yang bernama al-mukhtar. Nah, ada seorang yang bernama al-mukhtar keluar mengaku sebagai nabi. Nah, al-mukhtar huwa Ibnu Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ibnu Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Nah, dia keluar dan sempat menguasai Kufah di awal khilafah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Sempat menguasai Kufah, melakukan apa? Na'am, revolusi, pemberontakan, dan menguasai Kufah di awal khilafah Ibnu Zubair yakni Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan sempat menampakkan kecintaan terhadap Ahlul Bait, ya, kecintaan terhadap Ahli Al-Bait. Nah, dia juga mengajak manusia mencari orang-orang yang membunuh Al-Husayn. Lalu manusia pun mengikutinya karena dia menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Nah. Ya. Dan dia pun membunuh orang-orang yang basyara dalik, yakni yang melakukan pembunuhan kepada Al-Husayn ataukah pembantunya. Nah, setelah dia mencarinya, dia menemukannya. Wa qatala katsiran mimman basyara dalik. Dia membunuh banyak orang yang melakukan itu dan membantunya. Fan khada'a bihi al-'amma. Sehingga apa yang dilakukannya itu membuat orang-orang umum, orang-orang awam tertipu. Ya kan? Mengaku mencintai Ahlul Bait dan membuktikannya dengan cara apa? Mencari siapa yang membunuh Al-Husayn. Setelah orang-orang tertipu, dia pun mengaku sebagai nabi dan mengatakan bahwa Jibril telah mendatanginya. Kata Syekh di sini, ya, al-ajabul ujab, ini termasuk perkara yang sangat-sangat mengherankan. Nah, baik, ada seseorang yang bernama Al-Mukhtar mengaku sebagai nabi. Ma'atakallumi bisyahadati. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kan sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Karena konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu diantara konsekuensinya adalah meyakini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kok kemudian dia mengaku sebagai nabi? Ya. Sangat mengherankan. Wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-ummah. Dan bentuk tasrih dia, penegasan dia bahwa dia termasuk dari umat ini. Kemudian mengaku sebagai nabi. Lalu ada saja orang yang mengikutinya, sangat mengherankan. Wa anna ar-rasul haqqun, dan tasrih dari dia bahwa Ar-Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam haq, wa anna al-Qur'an haq, dan bahwasanya Al-Qur'an itu haq, wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Nah, sisi mengherankannya apa? Wa ma'a hadza yusaddaqu. Bersamaan dengan pengakuan dia sebagai nabi, dia dibenarkan, coba, yusaddaq, mendapatkan pembenaran. Fi hadza kullihi, pada perkara ini seluruhnya. Ma'a tadaddi al-wadih. Sertai dengan apa? Bentuk kontradiksi yang jelas antara syahadat dia, antara pengakuan dia terhadap Rasul, pengakuan terhadap benarnya Al-Quran. Kan kontradiksi. Al-Quran menyatakan Muhammad adalah penutup para nabi, kemudian dia sendiri mengaku sebagai nabi. Ini adalah at-tabad al-wadih, kontradiksi yang sangat jelas. Waqad kharaja al-Mukhtar fi akhiri asri sahabati, dan Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid As-Saqafi telah keluar di akhir masa para sahabat, akhir asri sahabat, yaitu di mana? Di akhir khilafah Ibn Zubair. Wa tabi'ahu fi'amun katiratun, dan mengikuti dia banyak orang, fi'amun katsira, ini jamaat, banyak kelompok, banyak orang yang mengikutinya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. At-tasi'ah, yang ke-9, al-bishara bi anna al-haqqa la yazulu, berita gembira bahwa al-haqq itu, kebenaran itu tidak akan hilang, bilkuliyah, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Ya, kebenaran itu tidak akan hilang secara menyeluruh. Kamazala fima mada, sebagaimana telah zala, hilang, fima mada, di waktu yang telah lampau. Yani sebelum datangnya Islam. Nah, hak, al-haq itu hilang sama sekali. Ya kan? Ketika terjadi penyimpangan di tengah-tengah umat-umat sebelum umat ini, al-haq itu hilang sama sekali. Zala fima mada. Nah, adapun al-haq, ya, di tengah-tengah umat ini tidak akan hilang secara menyeluruh. Bal la tazalu alaihi taifatun, bahkan akan terus ada taifah, sekelompok orang yang berada di atas alaihi, di atas al-haq. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. Nah, la tazalu taifatun min ummati ala al-haq mansurah, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Al-ashirah, kandungan yang ke-10, al-ayatu al-udhma. Al-ayatu al-udhma, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Annahum ma'akhilladihim la yadurhum man khalalahum wa la man khalafahum, bahwa mereka ahlul haq, bersamaan dengan jumlah mereka yang sedikit, tidak memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menggembosi mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Nah, tidak memudaratkan kepada mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Al-hadiyata asyrata, kandungan yang ke-11, anna dhalika syarta ila qiyamis sa'ah, bahwa tanda itu, alamat itu, nah, akan terjadi sampai hari kiamat, akan terjadi sampai hari kiamat. Al-hadiyata asyrata, yang ke-12, ma fihi minal ayatil azimah, apa yang terkandung di dalamnya berupa tanda-tanda yang agung. Minha, di antaranya, ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wa al-maghrib. Khabaran Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepadanya al-masyariq wa al-maghrib, seluruh penjuru bumi, al-masyariq yang di timur, sebelah timur maupun yang sebelah barat. Wa akhbara bi makna dhalika, dan Nabi alaihi salatu wasalam telah mengkhabarkan tentang makna itu. Apa maknanya? Yani kekuasaan umat ini akan mencapai, ya, mulku hadhihi ummah, akan mencapai penjuru-penjuru bumi. Fa waqa'a kama akhbara, dan telah terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Nah, ya, di penjuru-penjuru sebelah timur dan sebelah barat. Islam lebih banyak tersebar di penjuru timur dan penjuru barat dibanding penjuru selatan dan utara. Bi khilafi al-janubi wasyimal, yang berbeda dengan arah atau penjuru selatan dan utara. Islam tidak tersebar sebanyak di sebelah barat dan di sebelah timur. Nah, wa ikhbaru bi annahu utiya kanzain, di antara ayat-ayat yang besar itu khabaran Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau diberikan al-kanzain, dua perbendaharaan harta yang besar, yaitu apa? Kanzu Kisra wa Qaisar. Naam. Pembendaharaan negeri Persia dan negeri Romawi. Wa ikhbaruhum bi ijabati da'wati li ummati fil itsnatain. Dan khabar Nabi alaihi salat wasalam tentang diijabahinya doa beliau untuk umatnya pada dua perkara. Apa dua perkara itu pada hadis? Hah? Allah uhlikahum bisanatin bi'ammah wa la salitu alaihim aduan min siwa anfusihim istabiha babatahum. Ya, mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pacak klik. Dina'am yang bersifat umum ataukah dengan kekuasaan musuh terhadap mereka seluruhnya. Tidak akan terjadi itu. Allah telah mengijabahi doa Nabi alaihi salatu wasallam. Pada dua perkara wa ikhbaru bi annahu muni'a ats-tsalitsah. Ya. Dan Nabi mengkhabarkan bahwa permintaannya yang ketiga tidak diijabahi oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Itu ketika mereka saling membinasakan satu sama lain, saling naam berperang satu sama lain, perang saudara. Dengan sebab itulah musuh-musuh Islam menguasai mereka. Wa ikhbaruhu bi wuqu' as-sayf, dan khabar Nabi, pengkhabaran Nabi alaihi salatu wasalam tentang akan terjadinya peperangan, perang saudara. Wa annahu la yurfa'u idza waqa'a, peperangan itu tidak akan diangkat jika telah terjadi sampai hari kiamat. Wa ikhbaruhu bi ihlati ba'dihim ba'dhan, dan pengkhabaran Nabi tentang keadaan umat mereka saling membinasakan satu sama lain. Wa sabyi ba'dihim ba'dhan, dan saling menawan satu sama lain. Karena terjadi peperangan saudara. Wa khawfi ala ummatih, dan kekhawatiran beliau terhadap umatnya. Dari al-a'immatil mubillin, dari para pemimpin yang menyesatkan. Masuk dalam hal ini apa? Kemarin sudah disebutkan al-umara wal-ulama yang menyesatkan. Wa ikhbarihi bidhuhuri al-mutanabbi'in, dan berkhabaran Nabi tentang munculnya al-mutanabbi'in, orang-orang yang mengaku sebagai nabi di hadil ummah, di tengah-tengah umat ini. Ada berapa yang disebutkan? Kadzabuna salasuna, ada 30. Nah. Wa ikhbarihi bi baqaihi at-ta'ifatil mansurah, dan khabaran Nabi tentang adanya ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong. Wa kullu hadha waqa'a, dan semua ini telah terjadi kama akhbara, sebagaimana beliau khabarkan. Ma'a anna kulla wahidati minha ab'adu ma yakunu minal uqul, padahal setiap dari tanda-tanda yang besar itu ab'adu ma yakunu minal uqul, sangat jauh dari akal-akal pikiran kita. Namun terjadi, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ats-tsalitsata 'asyrata, yang ke-13, hasrul khawfi 'ala ummati min al-a'immatil mudhillin. Pembatasan takut, ya. Hanyalah saja aku takutkan. Berarti ini apa? Pembatasan. Yang beliau khawatirkan adalah yang menimpa ummatnya adalah para pemimpinnya menyesatkan. Tidak ada yang lain. Beliau mengkhawatirkan ini menimpa umatnya, para pemimpin yang menyesatkan, ya, membeli, menyesatkan banyak orang, dianggap sebagai pemimpin, dianggap sebagai imam, dianggap sebagai panglima dan seterusnya. Allah musta'an. Padahal menyesatkan. Rabi'ata asyrata, yang ke-14, tambihu ala ma'na ibadati al-awthan. Tambih, peringatan tentang makna ibadati al-awthan, menyembah berhala. Nah. Yani ibadatul awthan la takhtassu birruqi wasujudi laha, bal tashmulu ittiba'al mudillin alladziina yuhilluna ma haramallah fa yuhilluhu an-nas wa yuharrimuna ma halallahu fa yuharrimuhu an-nas. Menyembah ausan itu tidak terbatas dengan ruku dan sujud kepada ausan itu, bahkan mencakup mengikuti al-mudillin, mengikuti para pemimpin yang menyesatkan, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan sehingga dihalalkan oleh manusia, mencakup mengikuti para pemimpin yang menyesatkan, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan sehingga manusia menghalalkannya, wa yuharrimuna ma halallahullah, dan para pemimpin yang menyesatkan, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, fa yuharrimuhu an-nas, dan manusia juga mengharamkannya, mengikutinya dalam hal tersebut. Nah, ini tambih ya terhadap ibadah al-awsan. Masuk pula dalam hal itu apa? Asyirku fitu'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini 14 kandungan dari bab ini. Nah, kita baca keterangan Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Kalau Sa'di rahimahullah al-ishrun yang ke-20, babu maja'anna ba'du hadil ummah ya'budul awthan. Bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian umat ini akan menyembah al-awthan. Maksud hadhi tarjamah, maksud dari bab ini, kata Syekh, al-hadaru minasyirki, peringatan dari kesyirikan, wal khaufu minhu, dan rasa takut darinya. Jadi maksudnya itu ya, agar kita hati-hati dan takut dari kesyirikan. Wa annahu amrun waqi'un, dan bahwa itu merupakan perkara yang waqi', terjadi fi hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini. Nah, wa annahu domirhu, kembali kepada syirk, amrun waqi', perkara yang terjadi di tengah-tengah umat ini, la mahala, tidak bisa tidak, ya, ini pasti terjadi, mesti terjadi, karena sudah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya tapi berbicara dari wahyu. Tayyib, ini yang pertama. Ya, maksudnya Pak, supaya kita berhati-hati. Ya, supaya kita mengkhawatirkan diri kita, karena kesyirikan itu perkara yang waqi', terjadi di tengah-tengah umat ini. Waraddu 'ala man za'ama, dan juga maksudnya adalah bantahan. Maksud dari bab ini apa? Bantahan terhadap orang-orang yang menyangka anna man qala la ilaha illallah wa tasamma bil Islam, bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan menamakan diri dengan Islam, ya, annahu yabqa ala islamihi, bahwa dia akan tetap berada di atas keislamannya, walau fa'ala ma yunafihi, walaupun dia melakukan apa yang menafikannya, minal istighatsati, berupa meminta tolong kepada ahlul kubur, kepada penghuni-penghuni kuburan, wa du'aihim, dan berdoa meminta hajat kepada mereka. Nah, jadi ada orang-orang, pihak-pihak yang menyangka, meyakini itu bahwa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan menamakan diri sebagai Islam, maka dia akan terus berada di atas keislamannya, walaupun dia melakukan apa yang bisa menafikan syahadat tersebut dan penamaan Islam tersebut, berupa kesyirikan, ya, berupa amalan-amalan kesyirikan seperti istighatsah dan berdoa meminta hajat kepada ahli kubur. Wa sama dzalika tawassulan, dan menamakan itu sebagai bentuk tawassul, la ibadah, bukan sebagai bentuk ibadah. Nah, jadi mereka menamakan berdoa kepada kuburan, meminta tolong kepada ahli kubur, itu sebagai bentuk tawassul, ya, sebagai bentuk apa? Tawassul, bukan ibadah. Naam. Fa inna hadza batilun. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang batil. Baik. Sesuatu yang batil. Dari sisi mana kebatilannya? Kata beliau selanjutnya, fa innal wasana, karena yang namanya wasan itu ismun jami'un likulli ma ubida min dunillah. Wasan itu merupakan suatu nama yang mencakup segala sesuatu, mencakup likulli, mencakup apa saja yang disembah selain Allah. La farqa baina al-ashjari wal ahjari, tidak ada perbedaannya. Ya. Tidak ada perbedaannya antara al-ashjar, pohon-pohon, bebatuan, wal abniyah, dan bangunan-bangunan. Wala baina al-anbiya'i was salihin, tidak ada perbedaannya antara para nabi dan orang-orang salih, wa talihin, demikian pula orang-orang yang tidak salih. Fi hadzal mawdi', pada tempat ini, pada pembahasan ini. Ya, wa huwa al-ibadah, yaitu pada pembahasan ibadah. Nah, baik. Jadi kalian menamakan ibadah kepada ahli kubur itu, kepada orang-orang soleh itu sebagai tawassul, itu adalah sesuatu yang batil. Nah, karena yang namanya ibadah, ya, jika dipelingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kesyirikan. Sama saja apakah itu orang soleh atau bukan orang soleh. Apakah itu tadinya orang yang hidup ataukah memang pada dasarnya benda mati. Tidak ada bedanya. Itu adalah ibadah. Jadi batil penamaan kalian terhadap itu dengan tawassul. Fa innaha haqqullahi wahdah. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya. Faman da'a ghairallahi au abadahu, barang siapa yang menyeru selain Allah ataukah menyembahnya, faqad ittakhadahu wasanan, berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai wasan, wa kharaja bidzalika minad din, dan dia telah keluar dengan itu dari agama Islam, walam yanfa'hu intisabuhu ilal Islam, dan penyandaran dia kepada Islam tidak bermanfaat untuknya. Fakam intasaba ilal Islami, maka berapa banyak orang yang menyandarkan diri kepada Islam, min musyrikin wa mulhidin wa kafirin wa munafikin, dari kalangan orang musyrik, mulhid, ateis, ya, subhanallah, ateis, komunis, menyandarkan diri kepada Islam, wa kafir, orang kafir dan bukan pula orang munafik. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai Islam, padahal hakikatnya dia musyrik, mulhid, kafir dan munafik. Wal ibratu, ini di garis bawahi, ya. Yes. Nah, poin ini dicetak tebal, ya. Sengaja dicetak tebal supaya diperhatikan. Wal ibratu, dan yang menjadi ibro itu, ini semacam intisari. Wal ibratu, dan yang menjadi ibro adalah biruhid dini wa haqiqatihi. Yang menjadi tolak ukur itu adalah ruhnya agama dan hakikatnya. Ya. Yes. La bimujarradil asami. Nah, apakah agama itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunannya dan konsekuensinya? Itu yang menjadi tolak ukur. Bukan sekedar al-asami, nama-nama, wal alfaz, dan lafaz-lafaz, allati la haqiqata laha, yang tidak memiliki hakikat. Itu yang menjadi tolak ukur. Ya. Bukan nama dan lafad-lafad. Percuma di KTP agama Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Ya, itu contoh. Barakallahu fikum. Nah, jadi yang menjadi ibrah apa? Ruhuddin wa haqiqatuhu, bukan nama-nama dan lafad-lafad yang tidak memiliki hakikat. Baik, selesai ya bab ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membaca babu majaa fi sihir. Pembahasan tentang sihir dan jenis-jenis sihir. Kemudian pembahasan tentang perdukunan. Naam. Dan juga an-nusyrah, ya, seputar itu, sihir, perdukunan. An-nusyrah ya, mengobati sihir dengan sihir, ya kan? Sihir versus sihir. Nah, mengobati perdukunan dengan perdukunan juga, dukun versus dukun, siapa yang menang? Ya kan? Sebutan itu, insyaallah pada babak berikutnya bismillah taala. Baik, cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.